lepaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dari sebuah senyuman dapat bawakan harapan semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman harapan impian dalam kehidupan. Berakhirkan lagu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman harapan, impian dalam kehidupan. Semua yang tak berarti lukiskan dengan warnamu. Dari sebuah senyuman dapat tawakan harapan semua impian. Dalam kehidupan.